Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu istina'il mali, bab istina'ul mal. Istina' itu memiliki beberapa makna. Yang pertama maknanya adalah, barakallahu fikum, i'dad. Maknanya lah i'dadun, artinya mempersiapkan. Yang kedua bisa juga bermakna ihsan, memperbaiki. Yang ketiga maknanya juga bisa ikhtiar, memilih. Yang ketiga, yang keempat maknanya adalah muhawalah, yaitu mengupayakan. Barakallah. Nah, dan bab ini barakallahu fikum bisa kita katakan mencakup makna-makna tadi, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah hal yang barakallahu fikum dianjurkan di dalam syariat. Ketika kita memberikan sesuai dengan porsi dan kadarnya, bahwasanya seorang muslim barakallahu fikum dia mempersiapkan hartanya, dia memperbaiki hartanya dan memilih hartanya, dan juga berupaya mengupayakan hartanya. Nah, barakallah. Yep. Sekali lagi barakallahu fikum, bab ini untuk menunjukkan bahwasannya agama Islam bukanlah agama rahbaniyah, ya, bukanlah agama kependetaan, di mana pemeluk agama Islam dipaksa untuk melawan fitrah, dipaksa untuk meninggalkan dunia secara total. Nah, barakallahu fikum. Islam tidak memberikan konsep seperti itu dalam beragama dan menjalani kehidupan. Justru barakallahu fikum, dari apa yang dicontohkan oleh barakallahu fikum Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi-generasi setelah mereka, memberikan barakallahu fikum contoh dan teladan kepada kita bahwasanya kita sebagai seorang insan, sebagai manusia juga harus melihat sisi kemanusiaan. Harus melihat posisi kita ini sebagai manusia. Kita bukan malaikat. Ya. Kita hidup barakallahu fikum membutuhkan yang namanya mal. Barakallahu fikum untuk menyambung kehidupan ini. Barakallahu fikum. Iya. Tidak ada manusia barakallahu fikum yang normal. Ya, bisa hidup bertahan hidup tanpa makan dan tanpa minum selama-lamanya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, yang namanya manusia tetap mereka butuh dengan makan dan dengan minum. Barakallahu fikum. Nah, dan itu tentunya barakallahu fikum mereka upayakan, mereka usahakan. Barakallahu fikum. Paham, ikhwan? Nah, iya. Sehingga barakallahu fikum seseorang yang ya barakallahu fikum mengupayakan urusan dunia, berusaha ya mencari pekerjaan barakallahu fikum tayyib untuk melanjutkan kehidupan, bekerja barakallahu fikum, nah tayyib, itu tidaklah menunjukkan dangkalnya iman dia barakallahu fikum, tidaklah menunjukkan barakallahu fikum kurangnya tawakal dia kepada Allah, tidak. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Baik. Dan barakallahu fikum dari kalangan para anbiya juga memberikan contoh kepada kita bahwasanya mereka adalah pekerja. Iya. Ada yang sebagai pandai besi, ada yang sebagai tukang kayu, ada yang sebagai pengembala, pedagang. Para nabi barakallahu fikum. Nah, untuk melanjutkan kehidupan maka mereka bekerja. Barakallahu fikum. Nah, ya. Begitu juga para sahabat radhiyallahu an adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan beliau bekerja sama dengan tetangganya untuk menghadiri majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi ya, kita sebagai manusia itu barakallahu fikum punya tanggung jawab kepada diri kita pribadi. Kita punya tanggung jawab kepada keluarga kita, anak dan istri. Barakallahu fikum. Kalau yang belum punya istri mungkin kepada ibunya, kepada ayahnya. Nah. Beliau bagaimana barakallahu fikum? Kerja sama sama tetangganya. Ya sudah, kalau saya hari ini kerja cari uang maisyah ya, jualan, kamu yang hadir ke majlisnya Rasul, nanti sampaikan kepada saya apa faedah yang kamu dapat pada hari ini. Berarti besok giliran saya, saya yang ke majlisnya Rasul, kamu yang cari uang. Nah, itu generasi para sahabat. Ya, barakallahu fikum. Nah, jangan karena barakallahu fikum kelemahan kita dan kemalasan kita, terkadang kita beralasan menjadikan agama ini sebagai tameng. Padahal kamu malas, kamu nggak mau kerja, kamu tidak mau berusaha untuk melanjutkan kehidupan kamu sendiri dan keluarga kamu. Alasannya apa? Ah, dunia itu menyibukkan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga apa? Barakallahu fikum. Dia tidak mau barakallahu fikum tayyib. Iya, kerja sama sekali. Barakallahu fikum. Nah. Sahih. Apakah demikian dibenarkan barakallahu fikum dalam keadaan dia menelantarkan sekian banyak jiwa yang menjadi tanggung jawab dia? Nah, iya. Apa yang kamu tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Iya. Seperti orang-orang sufi itu. Jamaah tabligh. Nah, barakallahu fikum. Baik, khurun kemana-mana anak istrinya enggak ditinggalin. Ya, sebagian ada yang masih menggunakan akal sehat. Ya. Ditinggalin uang belanja. Sebagian karena kejahilan dan kebodohan tadi, barakallahu fikum, baik, enggak ninggalin sama sekali. Malah uangnya dibawa semua untuk khuruj. Ya, anak keluarganya makan sabar saja kalian. Ya. Nah, insyaallah akan dikasih makan oleh Allah. Barakallahu. Baik. Itu enggak dicontohkan. Barakallahu. Padahal dia bisa berusaha. Dia bisa berupaya, tapi tadi karena kemalasan dia, dia menjadikan agama ini sebagai tameng. Barakallahu. Tapi ingat barakallahu, ini semua diberikan sesuai dengan porsinya. Paham? Nah, ya. Sehingga barakallahu fikum, baik, seseorang yang barakallahu fikum tadi mengupayakan, ya, barakallahu fikum sebuah usaha, atau dia merawat, ya, benda dan harta miliknya, barakallahu fikum, jangan dinyinyirin dulu dong. Nah, terkadang sekarang itu orang zamannya nyinyir, gampang sekali, hah? Mencemooh orang, mencela orang, kritik orang, barakallahu fikum, baik, ya, barakallahu fikum. Allah musta'an wa laikum. Nah, maka bab ini barakallahu fikum dibuat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala agar kita menjadi manusia yang menyikapi harta dunia itu dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Nah. Baik. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم فضل ابن دكين ثقة قال حدثنا حنش ابن الحارث حنش ابن حارث ابن طيب لقيط lam qaf ya ta laqiyu ta atau luqait barakallahu fikum annakhai al-kufi la ba'sa bihi an abihi dari bapaknya. Siapa nama bapaknya? Auza'i. Siapa? Sakit. Lakit. Ini yang dari Lamongan. Siapa nama bapaknya? Siapa? Harith. Naam, Harith ibn Laqiyq. Barakallahu fikum. Thiqatun. Naam, sehingga yang menceritakan barakallahu fikum riwayat ini adalah ayahnya Hanas, yaitu Harith. Kata Harith, Harith ini tabi'i. Kana rajulu minna tuntiju farasuhu fayanharuha. Dulu Beliau bercerita Harits ini. Dulu ada seseorang di kalangan kami, teman, barakallahu fikum, dia ini punya seekor kuda dan kudanya ini melahirkan, menghasilkan ya anak. Barakallahu fikum. Fayanharuha. Ternyata barakallahu fikum, kuda tadi dia sembelih. Sudah berhasil ternak kudanya. Ternyata disembelih sama dia kuda-kudanya itu. Apa penyebabnya? Kenapa dia sembelih semua? Fayaqul, dan dia berkata, ana aishu hatta arkaba hadza. Ini barakallahu fikum dikatakan oleh pensyarah, hadza istifhamun inkariyun. Ini merupakan bentuk pertanyaan dalam konteks mengingkari yang artinya adalah ai la aishu hatta arkaba faluwa farasi, la aishu hatta arkaba faluwa farasi. Artinya barakallahu fikum, kalimat ini adalah kalimat pesimis. Dia mengatakan, aku ini tidak akan bisa hidup panjang sehingga bisa ya mengendarai dan menaiki anak kudaku ini. Artinya untuk apa aku pelihara, wong sebentar lagi aku bakal mati. Ya, entah mungkin karena barakallahu fikum sakitnya ya yang parah sehingga dia tidak punya semangat hidup. Untuk apa ini semua? Sudah sembelih semua. Aku tidak akan bisa hidup lama sehingga bisa menikmati mengendarai anak dari kudaku ini. Sembelih sama dia semua kuda-kudanya. Karena apa, kan? Karena pesimis, tidak ada semangat hidup. Ya, tidak ada semangat hidup. Itu kasus yang terjadi, kata Al-Harith Ibnu Laqid. Faja'ana kitabu Umar, maka datanglah kepada kami sebuah risalah, surat dari Umar Ibnu Khattab, di mana di dalam isi surat tersebut diantaranya adalah an aslihu ma razaqakumullah fa inna fil amri tanaffusan. Ya, hendaknya kalian wahai kaum muslimin perbaiki apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Jadi maksudnya ikhwan, rezeki yang Allah berikan kepada kita dirawat baik-baik. Ya, sudah punya usaha berjalan, diteruskan. Punya ternak, berjalan ternaknya, diteruskan. Barakallahu fikum. Apa yang Allah berikan kepada Anda dirawat baik-baik. Punya rumah, dirawat. Punya kendaraan, dirawat. Jangan ditelantarkan. Hanya gara-gara apa? Gara-gara musibah. Barakallahu fikum. Itu nasihat Umar. Aslihu ma razaqakumullah. Hendaknya kalian merawat, memperbaiki, ya, melanjutkan apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Nah, apa saja? Barakallahu fikum. Terkadang anak, istri, ya, barakallahu fikum, harta. Nah, orang manusia barakallahu fikum karena gara-gara kecewa. Kadang kecewa sama istrinya, kecewa sama anaknya, kecewa sama hartanya, kecewa sama ternaknya. Akhirnya uring-uringan dia telantarkan. Ya, kecewa sama istrinya, wis males. Nah, digantung. Ya, barakallahu fikum. Digantung maksudnya apa nih? Statusnya. Ah, dicerai ya enggak, dikasih nafkah juga enggak, kecewa. Kecewa sama anaknya, bendung, susah diatur. Nah, belum. Barakallahu fikum. Wis, kono enggak kelem ngurus kowe. Ya. Nah, urip dhewe. Ya. Hidup sendiri kamu sana. Barakallahu fikum. Nah, kecewa. Ya, kecewa sama ternaknya juga demikian. Barakallahu fikum. Ya, wis. Barakallahu fikum. Terkadang dia kecewa kepada dirinya sendiri. Kecewa pada dirinya sendiri. Rasa bersalah. Akhirnya apa? Tadi. Dia tidak mau merawat, melanjutkan apa yang telah Allah berikan rezeki kepada dia. Nah, barakallahu fikum. Gak ada semangat hidup. Fa inna fil amri tanafusan, kata beliau. Karena dalam urusan ini tanafusan, ai si'atan wa fushatan. Si'atan wa fushatan. Karena urusan yang sedang kamu pikul itu masih luas, ya, masih lapang. Nah, barakallahu fikum, ya, masih luas, masih lapang. Artinya barakallahu fikum, apa yang kamu rasakan pada musibah, ya, yang menyebabkan kamu jadi hancur, hilang semangat hidup, itu bukan apa-apa. Kenapa? Kenapa? Karena masih luas harapan itu di depan. Ya, masih lapang apa yang ada di depan. Nah, jangan sampai karena sebuah musibah, sebuah barakallahu fikum petaka atau sesuatu yang tidak kalian sukai menimpa kalian, menyebabkan kalian apa? Putus harapan, tidak memiliki semangat hidup. Ya. Nah, barakallahu fikum. Apalagi kalau bicara yang namanya hari kiamat, barakallahu fikum. Nah, dalam sebagian penafsiran dikatakan barakallahu fikum, inna amras sa'ah fihi taba'udun wa ta'khirun. Sesungguhnya urusan hari kiamat, ya, di dalamnya masih sangat jauh dan barakallahu fikum, ya, masih belakangan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang barakallahu fikum alasan penyebabnya karena itu. Bahkan nanti ada riwayat selanjutnya akan kita baca, ya, barakallahu fikum. Tayyib, seandainya, ya, kiamat itu besok terjadi, maka ketika di tangan kamu masih ada sebuah benih yang kamu pegang, kamu tanam. Artinya apa? Tetap harus ada harapan. Iya, itu manusia. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Ini hadis yang sangat bagus. Nah, khususnya bagi mereka-mereka yang barakallahu fikum ya, tayyib, hilang yang namanya gairah hidup, hilang gairah belajar, hilang semangat. Naam. Barakallahu fikum. Hadis ini sebagai nasihat untuk kita semua pada malam hari ini. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini barakallahu fikum adalah yang pertama, la budda lil insan. Walil muslim, sudah seharusnya bagi seorang insan, bagi seorang muslim, ayyahris fi hayatihi fi ma yanfa'uh. Seorang muslim itu harus memiliki hirs, semangat untuk melanjutkan hidup. Ya. Dalam hal-hal yang bermanfaat. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Dan itulah barakallahu fikum bimbingan Islam. Dan itulah barakallahu fikum yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Sebagai seorang muslim harus punya semangat hidup, harus punya gairah hidup. Apa tadi? Bima yanfa'u. Tapi hidup dalam hal-hal yang bermanfaat untuk dia, untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk saudaranya. Semangat hidup. Dan juga untuk dirinya sendiri tentunya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Barakallahu fikum. Dan tidak barakallahu fikum diperkenankan atau barakallahu fikum dilarang bagi seorang muslim untuk bersikap pesimis, putus asa. Al-ya'su min ruhillah. Disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid satu bab. Naam. Yang intinya adalah al-ya'su min ruhillah atau min rahmatillah. Seseorang yang merasa putus asa, kehilangan semangat, kehilangan gairah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa yang besar. Nah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Banyak riwayat barakallahu fikum yang menunjukkan ke arah sana. Di antaranya barakallahu fikum pada kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit-sakitan. Ya. Dan sudah merasa ajalnya dekat. Apa yang akan dia lakukan? Seluruh hartanya ingin dia infakkan ke jalan Allah. Rasul, saya pengen harta saya ini semuanya di jalan Allah. Ada apa wahai sahabat? Kenapa seperti itu? Saya ini sakit-sakitan. Tampaknya umur saya tidak akan panjang lagi. Dan saya hanya punya satu anak perempuan. Nah, apa yang bisa diharapkan? Anak perempuan paling dinikahi sama suaminya sudah. Terus harta yang banyak ini itu apa? Kalau saya mati. Nah, lebih baik sebelum kemana-mana sudah harta ini saya infakkan ke jalan Allah. Jelas. Hilang harapan saat. Maka Rasul mengatakan barakallahu fikum, la. Nah, innaka antazara warasataka aghniyaan khairun laka min antazarahum. Barakallahu fikum. Ya. Alatan yas'aluna an-nas. Saat kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih mulia lebih baik daripada kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan ya miskin, minta-minta kepada manusia. Saat gak saya berpikir seperti itu. Begitu ya Ros? Iya. Nah, terus bagaimana? Kalau memang kamu pengen memberikan harta kamu as-sulus, as-sulus, as-sulus kasih kata Rasul. Nah, sepertiga itu saja kamu kasihkan sudah kebanyakan. Akhirnya beliau hanya mengeluarkan sulus dari hartanya. Ternyata barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala memberikan Sa'ad bin Abi Waqqas umur yang panjang. Punya banyak anak laki-laki, ya, keturunan barakallahu fikum. Terus berlanjut. Nah, di situ dia baru menyadari pesannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Terkadang keputusasaan kita itu membuat kita barakallahu fikum berhenti untuk berpikir dengan sehat. Barakallahu fikum. Itu satu contoh. Nabi mengajarkan umatnya, mengajarkan sahabatnya untuk optimis dalam menjalani hidup. Walaupun Anda sudah sakit-sakitan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Harus tetap punya harapan walaupun dokter menfonis barakallahu fikum besok kamu mati. Nah. Ya, seorang muslim harus tetap punya semangat hidup. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Contoh yang lain barakallahu fikum. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengatakan la yatamanna ahadukumul mauta. Jangan sampai kalian umatku ya salah seorang di kalangan kalian berangan-angan untuk mati. Nah, gara-gara apa? Tadi patah semangat, hilang gairah hidup barakallahu fikum. Baik. Ya. Nah, gara-gara barakallahu fikum ditolak lamarannya, putus asa. Kalau sekali bendung Ustaz, saya ini sudah 10 kali ngelamar anaknya ikhwan ditolak semuanya. Separah itukah saya Ustaz? Oh, putus asa dia. Ada yang seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Kalau sekali mungkin Ustaz saya bisa tetap ada semangat, gairah. Ini sudah 10 kali Ustaz. Apakah memang saya parah wajah saya ini sehingga ya akhwat-akhwat tidak ada yang suka dengan saya? Nah, barakallahu fikum. Sehingga apa? Lebih baik saya mati. Oh iya. Nah, apa gunanya hidup sendirian? Wah, sudah. Jangan, kata Rasul ya. Jangan salah seorang di kalangan kalian, apalagi umat Islam, mengharapkan kematian. Nah, wa in la budda fa'ilan zalika. Kalau memang ya dia tetap ngotot, fal yad'u, hendaknya dia berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini ma dumtul hayah khairan li wa tawaffani in kanatil wafat khairan li. Itu doanya. Ya Allah, panjangkan umurku, biarkan aku tetap bertahan hidup kalau memang kehidupan itu baik untukku, selama hidup itu baik untukku, dan wafatkanlah aku ya Allah kalau memang hidup itu tidak membawa kebaikan untukku. Nah, barakallahu fikum, itu nasihat Rasul ya. Karena memang barakallahu fikum masalah hidup dan mati kita gak tahu, masalah masa depan kita juga gak tahu. Iya, barakallahu fikum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memang sudah merencanakan wanita yang terbaik untuk Anda setelah 15 kali ditolak lamarannya. Yang ke-16 adalah wanita the best is the best. Oh, iya. Karena apa? Karena tadi dia tetap punya semangat. Ya, 15 kali pantang mundur, Ustaz. Ya, 30 kali pun akan tetap saya jalani. Wah, mantap itu. Tapi jarang. Nah, iya, kadang sekali saja. Barakalawikum, seorang ikhwan itu ditolak, ya, sudahlah, sudah uring-uringan. Nah, ngaca terus, apa saya memang parah ini wajahnya ini. Ya, barakalawikum. Tapi kok teman-teman bilang saya ganteng ya? Nah, itu karena racun itu. Barakalawikum. Ya, jadi sekali lagi barakallahu fikum, bahwasanya Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebagai seorang umat Islam, ya, harus punya semangat dalam menjalani hidup, harus punya gairah. Tapi keterangan beliau sangat pas dan tepat. Ima yanfau. Iya. Semangat menjalani hidup, gairah menjalani hidup dalam hal-hal yang bermanfaat. Barakallah. Nah. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, bahwasanya Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang umat Islam untuk memiliki sikap pesimis. Ya, karena keterbatasan yang ada pada kita, atau karena barakallahu fikum musibah. Nah, barakallahu fikum. Ada satu ayat barakallahu fikum yang mencerminkan dua prinsip tadi, yaitu seorang muslim harus punya semangat, punya harapan. Dan seorang muslim tidak boleh pesimis, putus asa. Ayat yang saya isyarahkan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi'idznillah." Betapa sering, betapa banyak kelompok yang sedikit, kelompok yang lemah, kelompok yang memiliki keterbatasan yang banyak bisa mengalahkan, bisa melampaui, bisa menundukkan kelompok yang banyak. Kelompok yang punya sekian banyak kelebihan, kelompok yang memiliki sekian banyak kecukupan, kalah dengan mereka-mereka yang memiliki begitu banyak keterbatasan. Nah, dan itu barakallahu fikum, bukti-bukti sejarah adalah barakallahu fikum pembenar dari apa yang Allah katakan. Ayo kan ya. Nah, jadi barakallahu fikum, dengan keterbatasan yang ada pada kita, dengan kekurangan yang ada pada kita, itu jangan sampai membuat kita barakallahu fikum menjadi pesimis, membuat kita hilang harapan, membuat kita hilang gairah, dan yang semisal dengannya. Contoh, seorang talibul ilm karena faktor usia. Nah, ya, karena faktor usia, dia baru belajar di usia yang senja, dia baru belajar di usia yang dewasa. Nah, dalam keadaan dia satu kelas dengan para talaba yang masih muda belia pada usia-usia keemasan. Nah, barakallahu baik. Itu jelas barakallahu fikum akan menjadi sebuah beban mental bagi dia. Nah, karena mesti yang ditanya satu kelas itu pintar-pintar semua, bisa hafalannya cepat, giliran dia ditanya barakallahu fikum, iya. Tayyib, ustaz yang sabar menanti 10 menit ditanti, ayo pulang apa jawabannya. Ya, yang enggak sabar lewat, lewat. Iya, barakallahu fikum. Nah. Ya, terkadang itu barakallahu fikum membuat dia menjadi apa? Pesimis, ya. Barakallahu fikum. Hilang gairah menuntut ilmu. kayaknya saya emang gak cocok saat ya belajar lagi, sudah tua. Iya, nah pantasnya saya nimang cucu. Itu kalau yang sudah beruban, iya, barakallahu fikum. Nah, kalau yang udah usia-usia dewasa, wah kayaknya emang udah harus kawin nih, ya. Nah, kayaknya udah gak kuat lagi nih kalau mau belajar, kawin aja, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Baik, iya. Macam-macam. Barakallahu fikum. Luapan emosi karena apa? Iya, ketidakmampuan tadi, barakallahu fikum. Baik. Itu adalah barakallahu fikum waswas syaitan, ya. Kamu pegangi terus ayat yang saya sampaikan tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Nah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Saya boleh usia kalah dari kalian. Saya boleh hafalannya lama dari kalian. Tapi semangat kali saya akan mengalahkan semangat kalian. Ya. Minimalnya kalau saya kalah dari ini, tapi ini saya tidak boleh kalah. Itu dong. Iya. Nah, teman-teman yang satu kelas satu kali hafal, sampean hafal baru 10 kali. Lanjutkan. Nah, barakallahu fikum. Dan contoh di kalangan salaf sudah banyak, ya. Barakallahu fikum tayyib. Dari kalangan imam-imam ahli sunnah dalam beberapa bidang, di mana mereka dikenal sebagai orang yang susah dan sulit di awal-awal menuntut ilmunya, seperti Al-Kisai, Ibnu Hazm, barakallahu fikum, nam, dan nama-nama yang lain. Ayahwan, itu dalam bab menuntut ilmu. Iya, dalam bab menuntut ilmu, barakallahu fikum. Nah, sehingga keterbatasan, barakallahu fikum, jangan sampai menjadi alasan kita berhenti untuk terus berjuang, untuk terus semangat mempertahankan apa yang bermanfaat. Apalagi yang namanya menuntut ilmu. Ya, saya wanti-wanti kepada para thalabah. Ya, maju terus pantang mundur. Nah. Ya. Ada yang alasannya mundur karena biaya, Ustaz. Nah. Ya, biaya. Nah, saya sudah kehilangan beberapa santri saya gara-gara biaya. Barakallah. Ya. Tayyib. Alasannya biaya sehingga dia barakallahu fikum tayyib. Ya, berhenti menuntut ilmu, sibuk mencari dunia. Ilmu tinggalkan total. Nah, barakallahu fikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tewas. Kalau dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Tewas itu orang. Ya, mayat hidup. Barakallahu fikum. Nah. Gara-gara dunia sehingga dia meninggalkan majlis ilm, barakallahu fikum. Tamat riwayat. Zatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Illam yakuna la'tibara fi dhati, kata Imam Syafi'i. Nah, zat seseorang itu dihargai dengan ilmu dan takwanya. Kalau tidak ada, tidak ada i'tibar. Barakallahu fikum. Nah, amin. Baik. Ya, sehingga barakallahu fikum, dengan keterbatasan biaya jangan membuat Anda mundur. Terkadang barakallahu fikum beban seorang thalabah itu tumpuk, ya. Yang pertama beban biaya, Ustaz, yang menyebabkan saya mundur. Yang kedua beban akal saya. Dia sudah lanjut usia dewasa menuntut ilmunya. Ya. Oh, enggak masuk-masuk, sulit. Yang ketiga, beban hati. Apa itu? Ingin mencari penambat hati. Nah, iya. Barakallahu fikum. Kan bebannya numpuk itu. Ya kan? Sudah beban biaya. Barakallahu fikum. Beban pikiran, beban hati. Ya, barakallahu fikum. Ya, daripada saya, daripada. Barakallahu fikum. Sudah, daripada. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Kita tidak mengingkari barakallahu fikum, na'am itu adalah sesuatu yang manusiawi, yang fitri. Tapi barakallahu fikum, terkadang kita sudah kalah ya dengan ya dengan itu semua. Itu tantangan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Terkadang kita belum mencoba hanya karena kekhawatiran, hanya karena ketakutan, was-was, sesuatu yang belum pasti. Kita sudah mundur. Nah, barakallahu fikum. Iya, kita sudah mundur, barakallahu fikum. Nah, bukan berarti saya tidak memperbolehkan santri saya menikah. Bukan berarti saya tidak memperbolehkan santri saya untuk mencari ma'isyah. Silahkan. Tapi ingat, yang namanya menuntut ilmu itu tetap lanjut. Terus mudawamah. Barakallahu fikum. Ya. Allah musta'an wa alaihikulan. Amin Pak ya. Nah, apapun problem yang Anda hadapi, musibah yang Anda rasakan, keterbatasan apa yang Anda alami, pesan saya, jangan mundur. Ya. Terus maju. Terus semangat. Nah, barakallahu fikum. Ya, taklukkan itu semua. Barakallahu fikum. Amin, Ivan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Iya. Itu baru satu ya. Masih ada faedah yang luar biasa yang lainnya dari hadis ini. Insyaallah kita akan kupas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.